lagi dibahas sore ini sama Bang Kavi Kurnia. Dan Anda yang ingin SMS, terserah mau share apa aja boleh ya di 0816924924. Cantumkan nama dan kota Anda, karena Kavis Break juga direlay di Surabaya, Semarang, Solo, dan ya sih course dia sih FM Jogja. Oke, tadi kalau ngomongin berasa menang, Bruce Lee mengatakan sesuatu. Apakah itu? Jadi sebenarnya tiga rumus menang tadi itu adalah tentang perubahan. Bruce Lee bilang kita seringkali merasa bahwa perubahan itu selalu adalah karena faktor dari luar. Tapi sebenarnya adalah faktor yang terpenting adalah perubahan itu dari dalam diri kita sendiri. Yaitu niat kita mau berubah, ya, dan kemudian keinginan kita mau berubah, ambisi kita mau berubah, cita-cita kita mau berubah, dan keberanian kita mau berubah. Jadi dari dalam gitu loh. Jadi kalau kita mau menang, kita harus punya ambisi menang, cita-cita menang gitu loh, kepengen menang gitu loh. Itu dari dalam dulu, bukan dari luar gitu loh. Sehingga seringkali orang berpikir, wah ini harus begini, harus begitu, begini, begini, begitu. Ternyata enggak. Tapi kalau mentalnya kagak mau, ya susah gitu loh. Bang, jadi, maaf ya bang, yang penting tuh yang tadi tuh bang, yang harus begini, begitu, begini tuh yang penting itu ngapain? Iya, kalau misalnya ada orang bilang, oh lu kalau mau menang mesti, ada orang bilang, waduh pelatihnya mesti dari negara apa gitu loh. Terus udah gitu, wah fasilitasnya mesti begini, ya belum tentu juga gitu loh. Okay. Ya kan, tapi yang paling penting adalah tadi Bruce Lee bilang bahwa perubahan itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam sendiri. Jadi kalau lu kepengen menang gitu loh, maka titik awalnya, titik asal muasalnya itu harus dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Ada pengaruhnya mbak dengan mental nggak bang? Mental. Oh iya, makanya tadi kalau dia nggak kepengen menang dan mentalnya nggak pengen ini, baru dia nggak bakalan bisa menang. Mau berstrategi apapun tidak akan bisa menang. Kalau mentalnya, seringkali ada yang bilang mental tempe gitu ya, pengecut, itu karena nggak ada keberanian yang sungguh-sungguh gitu bang. Iya, jadi makanya rumus menang itu harus dilakukan ya, berjenjang seperti itu. Dan itu bisa diterapkan di semua hal, mulai dari kerjaan gitu loh, mulai dari cari istri, cari suami, cari pacar, bisa juga. Oh gitu ya, formulanya komplit ya ternyata ya, melengkapi untuk semuanya. Sedikit kita singgung ke SMS dulu nih bang, dari Pak Melki ya, atau Ibu Melki nih. Rumus menang, mengenal kelemahan kompetitor, weakness kompetitor, dan memperkuat strength point diri sendiri artinya mungkin. Ya tapi kalau seperti tadi bahasan kita, kalau kagak kepengen menang, gak punya ambisi menang, dan gak punya cita-cita menang, gak punya keberanian menang, maka tetap aja kagak menang-menang. Tapi orang yang ambisius tuh baik apa buruk bang? Ya kita lihat semua ambisinya apa gitu loh. Karena dan, keinginan untuk menang-menang-menang-menang tadi loh. Iya bagus. Tapi kalau ada orang bilang apa, lo ambisinya apa? Misalnya pengen ke Mars. Ya boleh aja sih. Punya gak 2 triliun dolarnya? Iya, cuman kan kita berpikir, waduh jauh banget gitu loh. Tapi kalau dia bilang, ambisinya bilang, gue mau jadi presiden Indonesia, agak dekat gitu loh. Tinggal nyalon ya. Iya. Sama pertanyaan, punya gak 2 triliunan? Gak punya duit gak kepilih ntar. Ini ada Bu Musyati ya di Semarang ya. Dalam hidup kan gak mungkin menang terus bang. Iya tapi kan menang itu ya, itu kan dalam arti eventnya mungkin gitu loh. Tapi dalam mentalnya, attitude-nya kan harus ini. Dan kalau kita memang bisa berstrategi seperti itu gitu loh, nanti pada hasilnya, hasil akhirnya, kita akan menciptakan adalah mereka-mereka yang bermental juara. Nah apakah kita, saya, Anda sudah merasa diri bisa menjadi mental juara nih? Gimana cara tahunya bang? Ada gak kira-kira yang bisa mengetahui juga diri kita sendiri kah? Untuk mengetahui kita ini mental juara atau enggak? Atau bisa orang lain yang menilai gitu? Lagi kita harus benchmarking. Kita harus benchmark diri kita gitu loh. Are we getting better? kita lebih baik nggak gitu kan? Itu. Oke, kita lanjut lagi ya, mesti break dulu. Sambil mitra bisnis kita juga undang Anda lagi di SMS 0816 924 924. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Anda bisa mendengarkan Pas FM melalui streaming di www.pasfm.com ataupun channel 505 Indovision. Kami akan segera kembali.